أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Amr bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau salat salat subuh, salat fajar, yaitu salat subuh, sesungguhnya dia adalah waktu sampai terbit atau muncul tanduk matahari yang pertama, yakni bagian lengkungan atas. Tsumma idza shalaitum adh-dhuhr, kemudian apabila engkau mengerjakan salat zuhur, sesungguhnya dia adalah waktu sampai datangnya waktu asar. Apabila engkau mengerjakan salat asar, sesungguhnya dia adalah waktu sampai matahari menguning. Apabila engkau mengerjakan salat maghrib, sesungguhnya dia adalah waktu sampai hilangnya syafaq. Apabila engkau mengerjakan salat isya, sesungguhnya dia adalah waktu sampai separuh malam. Imam Nawawi dia mengatakan, "Idza shalaitum subha fa innahu waqtun ila yatla qarnu syams al-awwal." معناه وقت لأداء الصبح فإذا طلعت الشمس قال خرج وقت الأداء وصارت قضاء ويجوز قضاؤها في كل وقت وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمتد إلى طلوع الشمس. Makna dari perkataan bagian yang pertama, apabila engkau mengerjakan sholat subuh, sesungguhnya dia adalah waktu sampai terbit matahari. Maknanya ini adalah waktu pelaksanaan, waktu ada, bukan qada. Itulah waktu mengerjakan sholat subuh. Apabila terbit matahari, maka keluarlah waktu ada. Ya, waktu ada berarti melaksanakannya pada waktunya. Apabila keluar dari waktunya, berarti sudah habis waktu ada. Sehingga dia menjadi waktu qada, membayar hutang. Ya, mengqadanya. وَيَجُوزُ قَوَاؤُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ, boleh menunaikannya, mulai menunaikan qada itu kapanpun, untuk mengqada kapanpun. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ, dalam hadis ini terdapat dalil bagi jumhur bahwa waktu al-ada, waktu pelaksanaan solat ini yang dimakan dengan ada, penunaian pada waktunya, berkelanjutan sampai terbitnya matahari. Mulai dari terbit fajar sampai berakhir terbit matahari. Kemarin kita telah, atau sebelum kita telah mempelajari hadis, man adraka raka'atan qabla tulu'i syamsi faqad adraka subha, siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat subuh. Ya, jadi berakhirnya waktu subuh itu adalah dengan terbitnya matahari. Dengan kita mendapatkan satu rakaat dari salat subuh, berarti kita sudah mendapatkan sholat subuh pada waktunya. Ya, walaupun yang satu rakaat lagi kita kerjakan pada saat terbit matahari. Kemudian waktu asar, Apa kata Nabi? Waman adraka raka'atan qabla ghurub syams faqad adraka al-asra. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dan mendapatkan rukuk dia sebelum terbenam matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asr, walaupun tiga rakaat terakhirnya dia kerjakan pada saat terbenamnya matahari. Maka di sini menunjukkan bahwasannya sholat subuh itu berlanjut waktu adanya, waktu penunaiannya sampai terbit matahari. Itulah menurut jumhur ulama. Sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa apabila idza asfar fajr, yakni apabila sebelum terbit matahari tapi dia sudah menguning terang sekali subuh itu, sholat subuh itu sampai matahari langit betul-betul terang. Idza asfar fajr syarat qada'an ba'dahu, setelahnya adalah qada'an. Menurutnya dalilnya adalah hadis Jibril di mana dia datang pada hari yang kedua hina asfar, ketika sudah terang sekali. Namun jumhur ulama mengatakan hadis ini, hadis Jibril itu dalam rangka mencari waktu yang ikhtiar, waktu pilihan, waktu yang bagus gitulah. Kita memilihnya boleh awal boleh akhir. La isti'abi waqtil jawaz. Hadis Jibril ini bukan menunjukkan atau meliputi seluruh waktu yang dibolehkan untuk dikerjakan. Sama dengan hadis tentang waktu asar. Waktu asar, Jibril pada hari pertama dia datang ketika matahari dhillu kulli syai'in mithlah, ketika bayangan setiap sesuatu itu sepanjang benda tersebut. Itu awal waktunya. Kemudian hari kedua, yaitu ketika bayang-bayangan dua kali lipat benda, berarti belum terbenam matahari. Lalu Jibril mengatakan al-waktu ma baina hadaini, atau ma baina hadainil waqtaini waqtun, antara kedua waktu ini itulah waktu untuk sholat. Jadi maksudnya di sini adalah ikhtiar. Baik. Kemudian summa idza shallaitum adh-dhuhra, kemudian apabila engkau mengerjakan solat zuhur, fa inna waqtun ila an yahdura al-asr, an yahdura al-asr, sesungguhnya dia adalah waktu sampai datangnya solat asar. Maknanya, maknahu waqtun li ada'i adh-dhuhr, itu waktu di dalam penunaian solat zuhur. Wa fi dalil lisyafi'i rahimahullah ta'ala walil aktharin annahu lasyaraka baina waqtul zahri wa waqtul asri. Ini pendapat dalil bagi Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama yang menunjukkan bahwa tidak ada campur aduknya waktu zuhur dengan waktu asar. Sebab ada berpendapat bahwa waktu zuhur dan waktu asar ini ada saatnya bergabung. Bal mata kharaja waktu zuhri بمصير ظل شيء مثله غير الظر الذي يكون عند الزوال. دخل وقت العصر. Malahan kapan waktu zuhur itu keluar, ya, kapan waktu zuhur itu keluar dengan terjadinya bayang-bayangan sesuatu sepanjang bendanya di luar dari bayang-bayangan yang ada di waktu zawal. Jadi begini, ketika matahari misalkan di sini timur, ini barat, tengah-tengah berarti belum masuk waktu. Ketika bayang-bayangan matahari sudah condong ke barat, berarti sudah ada bayang-bayangan di arah timur sedikit. Nah, bagaimana kita bisa menghitung dari waktunya asar, keluarnya di waktu zuhur? Apabila bayang-bayang sepanjang benda ditambah dari bayang-bayangan yang menjadikan masuknya waktu zuhur, berarti ada berlebih sedikit. Maka itulah waktu asar, keluar di waktu zuhur. Tidak dimasukkan bayang-bayangan yang ada pada saat kita melihat masuknya waktu zuhur. Sebab kita tidak akan bisa mengerjakan sholat zuhur kecuali sudah ada bayang-bayangan ke arah timur, karena matahari itu condong ke barat. Jadi dikeluarkan waktu yang bayang-bayangan yang kita ambil sebagai patokan masuknya waktu zuhur. Nah, kalau seandainya masih panjang benda termasuk zil, termasuk bayang-bayangan dengan masuk waktu zuhur, itu belum keluar waktu zuhur, ditambah sedikit baru dia keluar waktu zuhur masuk sholat asar. Yani disebutkan sini dakhala waktu asr. فإذا دخل وقت العصر لم يبقى شيء من وقت الظهر. Apabila waktu zuhur sudah, waktu asar sudah masuk, tidak ada lagi tersisa dari waktu zuhur, karena dia sudah masuk waktu asar. Jadi tidak ada waktu antara zuhur dan asar itu musyarakah, yakni join, bergabung, tidak ada. Wa qala Malik radhiyallahu anhu wa ta'ifatun min al-ulama, berkata Malik dan sekelompok dari ulama, idza sara dhillu kulli shay'in mithluhu dakhala waqtu al-'ashr wa lam yakhruj waqtu adh-dhuhri bal yabqa ba'da dhalika qadra arba'a rak'atin salihan lidh-dhuhr wal-'ashr ada'an. Kata Imam Malik dan sekelompok dari ulama, apabila bayang-bayang sepanjang benda, maka telah masuk waktu asar, belum keluar waktu zuhur. Berarti ada musyarakah, ada join, waktunya yang bersamaan. Dia di ujung waktu zuhur, tapi sudah masuk waktu asar. Ya. Jadi kalau dibawa ke garis, ada belimpi garis ketik kita. Ukurannya berapa? Seukuran 4 rakaat yang bisa dilakukan untuk sholat asar, zuhur, dan bisa juga dikerjakan waktu asar sebagai penunaian, karena sudah masuk dari waktu asar. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril, صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله حين صار ظل كل شيء مثله. فظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات. Argumentasi dari ulama ini, dia melihat kepada hadis Jibril. Nabi SAW berkata, Jibril mengimamiku sholat zuhur pada hari yang kedua, ketika bayang-bayangan sesuatu benda sepanjang benda itu. Dan beliau sholat mengimamiku sholat asar pada waktu yang pertama, pada hari pertama, ketika bayangan sesuatu benda seukurannya. Berarti kalau hari pertama dia sholat waktu ini, bayang-bayang sepanjang benda, waktu kedua dia sholat zuhur pada waktu yang sama, seakan-akan di situ ada join waktu yang boleh dikerjakan untuk zuhur dan juga boleh juga dikerjakan untuk asar. واحتج الشافعي والأكثرون إمام شافعي dan kebanyakan ulama berhujah بظاهر الحديث الذي نحن فيه, berhujah dengan hadis yang kita pelajari sekarang dengan ظاهر hadisnya. وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام, mereka membantah atau menjawab pengarahan terhadap hadis Jibril, ya, بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل ظل كل شيء مثله. يعني beliau selesai dari salat zuhur ketika bayang-bayangan benda sepanjang benda itu. Bukan dia mengawali salatnya, akan tetapi mengakhiri salatnya. والشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث. Dan beliau memulai solat asar pada hari yang pertama ketika bayangan sepanjang benda. Kalau solat zuhur hari kedua berhenti, selesai dari sholat zuhur ketika bayang-bayangan sepanjang benda. Maka berarti tidak ada joinnya waktu tersebut, ya, tidak ada waktu yang bersamaan antara zuhur dengan asar. Fahadha ta'wil, penafsiran seperti ini muta'ayyan, wajib dilakukan seperti itu. Ya, mau tak mau pentakwilannya atau pentafsirannya harus seperti ini, agar mengkombinasikan hadis-hadis yang sahih. Ya, tidak mentarjih satu di yang lainnya, akan tapi kita mengkompromikan nih hadis semuanya, kita kompromikan, maka dapatnya seperti itu, bahwa maksud perkataan Nabi yang mengatakan bahwa Jibril mengimamiku pada hari kedua solat zuhur di waktu bayang-bayang sepanjang benda, maksudnya selesai dari waktu dari solat zuhur, sehingga tidak ada penggabungan antara dua waktu, yang ada adalah habisnya waktu zuhur masuk waktu asar. Nah, habisnya waktu zuhur masuk waktu asar, nyambung langsung, ya, dalam rangka hadis kita yang sekarang yang kita pelajari bisa kita kompromikan dengan hadis Jibril. Wa annahu idza humila ala ishtirak yakunu akhir waktu zuhri majhulan. لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الوقت فإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت wantazamatil ahaditsu ala ittifaq. Wallahu ta'ala wa billahi taufiq. Kalau seandainya kita tafsirkan bahwa waktu tersebut ada waktu gabung antara dua sholat, zuhur dan asar. Kalau seandainya kita katakan itu adalah waktu bergabung dua sholat, maka akhir waktu zuhur menjadi tidak diketahui. Berarti tidak ada pembatasan konkretnya. Ya, karena apabila dia memulai di waktu itu, ya, dia mulai baru waktu itu sholatnya. Ketika bayang-bayang sepanjang benda, kita tidak tahu kapan berhenti atau selesainya dari sholat zuhur. Ya, boleh jadi bacaannya sholatnya panjang. Lalu sampai kapan berakhirnya sholat zuhur? Sehingga hina idin pada saat itu yakunu akhiru waktu zuhri majhulan. Berarti kalau seperti itu kondisinya, waktu zuhurnya tidak akhir dari waktu zuhur tidak diketahui secara pasti. Ya, bagi orang yang sholat cepat, ya, selesai sholat zuhur itulah waktunya, akhir waktunya. Ketika orang yang sholatnya lama, akan berbedalah akhir dari zuhur bagi orang yang kondisi sholat seseorang. Nah, sehingga pada saat itu kita tidak tahu kapan konkretnya akhir dari sholat zuhur. Walau yahsulu bayanil hududil awqat. Dengan demikian tidak bisa kita mendapatkan penjelasan batas dari waktu. Wa idza humila ala ma ta'awwalnahu, apabila ditafsirkan terhadap apa yang telah kita tafsirkan sebelumnya, ya, yaitu berakhir sholat zuhurnya itu ketika bayang-bayang sepanjang benda. Berakhirnya dari zuhur sepanjang benda berarti itulah awal waktu asar. Yani selesai dia dulu dari sholat zuhur, berakhirnya adalah ketika bayang-bayang sepanjang benda, lalu masuklah waktu asar. Ya. Hasala ma'rifati akhir waqt. Kalau seandainya kita sampaikan sebelumnya itu, sehingga kita bisa, ya, mengetahui akhir dari waktu tersebut. Wantadamatil ahadithu al-iktifak. Maka hadis ini bisa, ya, bisa disepakati. Untuk artinya hadis di sini bisa dikompromikan jadinya. Baik. Jadi itu maksudnya, berarti berakhirnya waktu asar, waktu zuhur ketika bayang-bayangan sepanjang benda. Qawluhu fa idza shallaitumul asra fa inna waqtan illa an tasfarra asy-syams. Apabila kamu mengerjakan sholat asar, sesungguhnya dia adalah waktu sampai matahari menguning. Maknanya, fa'innahu waktun li'ada'iya bila karohah. Itu adalah waktu di dalam menunaikan sholat itu tanpa ada unsur makruhnya. Boleh dia, kalau kita lihat istifrarnya itu sampai jam 5 misalkan, atau jam setengah 6, dia mau mengerjakannya di awal waktu atau dia mengerjakannya setengah 6, boleh dia memilih. Ya, tentu ini dalam menunaikan waktu, ya. Wah, misalkan orang di kantor misalkan karena sibuk ngontor di musola kantor itu, sudah nanti jam setengah lima, jam lima, lima seperempat kita sholat berjamaah misalnya. Ya, itu masih penunaian pelaksanaan sholat pada waktu la karaha. Ya, tidak makruh. Sarat waktu karaha fa'idha sfarrat, apabila cahayanya sudah mulai menguning, orange, sudah mulai orange kurang lebih, ya, maka mulai dari waktu itu suara waktu karahah, waktu yang makruh untuk mengerjakannya. Wa takunu aidan ada'an hatta taghruba asy-syamsu. Dia tetap waktunya adalah waktu pelaksanaan pada waktunya sampai matahari itu terbenam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya dalam hadis. Wa hadzal hadits wa fi hadzal hadits lil hadits as-sabiq. Berdasarkan hadis yang sebelumnya, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr. Siapa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Siapa yang mendapatkan rakaat, satu rakaat dari asar sebelum matahari terbenam, sungguh dia telah mendapatkan salat asar. Wa fi hadzal hadits raddun ala Abi Sa'id al-Astakhari rahimallahu ta'ala fi qawli idza sara dhilli syai'in syai'in mithlihi sara al-'asr qada'an wa qad taqaddama qariban istidlala alayhi aw istidlalu alayhi. Ini adalah bantahan terhadap Abi Sa'id al-Astakhari yang dia mengatakan apabila bayang-bayangan sampai dua kali lipat benda, maka setelah itu solat asarnya adalah qadha, bukan ada. Maka hadis yang sebelumnya, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra, ini adalah bantahan yang telak, yang mengatakan bahwa solat asar ini berakhir dia dengan waktu adanya, berakhir dengan terbenamnya matahari. Namun di situ ada waktu, dua waktu, waktu ikhtiar dan waktu karohah. Ya, apalagi qala ashabuna ulama Syafi'i, dia mengatakan lil asri khamsu awqat. Waktu asar itu memiliki lima waktu. Jadi dibagi waktu asar itu yang pendek itu kepada lima bagian. Waktu fadilatin wa ikhtiar. Waktu yang utama dan waktu pilihan. Ya. Waktu bila karahah, jawazu bila karahah. Yang kedua, waktu boleh dilaksanakan tanpa ada karahah. Tidak ada makruhnya. Wa jawazun ma'a karahah. Dia boleh mengerjakan tapi makruh. Wa waqtu 'udhrin. Dan kemudian waktu uzur. Ya, waktu fadilah wa ikhtiyar. Satu, waktu jawaz bila karaha. Dua, jawaz ma'a karaha. Tiga, wa waktu udhrin. Empat, berarti waktu fadilatin satu, waktu ikhtiarin satu. Ya, kemudian jawaz bila karaha, jawaz ma'a karaha, wa waktu udhrin. Wa amma waktu fadilah, waktu yang utama dalam mengerjakan salat asar, fa'awwalu waqtiha, ini awal waktunya. Wa waqtul ikhtiyar, waktu pilihan, yamtaddu ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlihi. Untuk memilihan, waktu pilihan kapanpun kita pengen, itu sampai berlanjut bayang-bayang dua kali lipat benda. Wa waqtul jawaz, waktu boleh dikerjakan bila karahah ilal isfirar, sampai matahari menguning. Waktu jawaz ma'al karahah halul isfirar ilal ghurub, yaitu waktu bolehnya mengerjakan solat itu tapi diiringi dengan makruh ketika sudah mulai menguning sampai terbenam matahari. Wa waqtul uzur, yani waqtul uzur wa huwa waqtul zuhur, yaitu waktu zuhur fi haqqi man yajma' bainal 'asr, بين الظهر والعصر للسفر أو مطر، فيكون العصر في هذه الأوقات خمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء، والله أعلم. وقت الظهر yaitu waktu udhur adalah waktu asar, itu adalah waktu bagi orang yang memiliki udhur untuk mengerjakan sholat zuhur, karena dia apa, karena dia safar misalkan, maka dia takhirkan zuhurnya kepada asar. Baik, kalau kita berikan pendekatan dengan jam, maksudnya waktu asar kurang lebih jam setengah empat, taruhlah sampai bayang-bayang sepanjang benda sampai jam lima, ya kita ukur aja, dan matahari belum menguning, dia masih tadi masih tinggi, lalu dari bayang-bayangan dua kali lipat benda sampai menguningnya itu masih waktu boleh tanpa makruh, tidak ada karaha di dalamnya sampai dia menguning. Taruhlah menguningnya sampai jam setengah enam atau sampai jam enam misalkan. Nah setelah itu adalah waktu jawaz ma'al karaha, waktunya boleh dikerja tapi makruh, ya. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW mengatakan, tilka salatu munafik, tilka salatu munafik, tilka salatu munafik. Salatnya orang munafik, itu adalah salat orang munafik, itu salat orang munafik. Yajlisu yarqubu syams. Dia duduk menunggu matahari. Sampai matahari ketika sudah mendekati antara dua tanduk syaitan, lalu dia bangkit, dia sholat patok ayam cepat-cepat, khawatir nanti matahari tenggelam, dan dia tidak mengingat dalam sholatnya mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Maka ini walaupun dia sepenunaian, tetapi itu adalah sholat munafik. Yang sholat munafik bagaimana? Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sesungguhnya orang-orang munafik, يُخَادِعُونَ اللَّهَ, mereka mau menipu Allah, وَهُوَ خَادِعُهُمْ, dan Allah membalas, Allah yang menipu mereka, ya. Jika kamu ila salati kamu kusala, apabila mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka malas-malas, berat hati mengerjakan salat. Yura'una an-nas, salatnya ini memperlihatkan kepada manusia, pencitraan ke salat untuk kamera, ya, supaya diekspos dan yang lainnya, itu namanya yura'una an-nas. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak mengingat Allah dalam solatnya kecuali sedikit, berarti masih ingat juga kepada Allah, tidak nol sama sekali, gitu ya. Allah musta'an, mungkin enggak tahu juga di solat kita bagaimana, ya. Kadang-kadang kita solat ingat dalam solat, kadang-kadang badan kita yang disiko, pikiran tak kemana-mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik. Lalu kelanjutannya, fa idza sallaitum al-asra, ayya, fa idza sallaitum al-maghriba fa innahu waqtun ila yasquta asy-syafaq. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, waqtul maghrib ma lam yasquti thawru asy-syafaq. في رواية ما لم يغب الشفق. وفي رواية ما لم يسقط الشفق. وقت المغرب sampai selama thawrus syams, syaruf syafaq, yakni cahaya merah dari barat itu belum hilang, ya, belum terbenam. Ya, hadal hadis wa ma ba'dah, ini hadis dan seterusnya, minal ahadis sarayhu fi anna waqtul maghrib yamtaddu ila ghurub syafaq. Ini hadis yang sharih, betul-betul nyata, konkret, bahwasanya waktu maghrib itu berkelanjutan atau berlangsung atau panjang waktunya sampai hilangnya syafaq. Jadi maghrib ini bukan satu waktu. Kata orang hanya waktu satu, makanya setelah azan langsung qamat. Itu dasar dia tuh, berdasarkan kepada hadis Jibril. Karena hadis Jibril ketika dia datang pertama dan yang kedua sama waktunya. Ya. Baik. Wa hadha ahadul qawlaini fi madhhabina. Ini adalah salah satu pendapat dari mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Wa huwa dha'ifun 'inda jumhur naqlat madhhabina. Dan dia adalah lemah menurut mayoritas ulama-ulama yang menukilkan mazhab kami. Wa qalu as-sahih annahu laysa la illa waqtun wahid. Sehingga mereka mengatakan, yakni Syafi'iyah, ya, mereka mengatakan bahwa waktu maghrib ini enggak ada dia baginya waktu kecuali satu waktu saja. Wa huwa aqiba ghurub syams, yaitu setelah terbenam matahari, biqatri ma yatahhar wa yastur auratahu wa yu'adzan wa yuqim. Ya, seukuran dia bisa bersuci, menutup auratnya, adzan dan iqamat. Fa in akhara dukhula fi shalah an hadha waqt uthima wa sarqadan. Kalau seandainya diakhirkan mulai waktu masuk ke dalam salat dari waktu ini, maka dia berdosa sehingga menjadi adaan, ya, qada'an. Wa dhahaba المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق. Ulama-ulama kita yang muhakkikin, yaitu muhakkikin itu adalah ulama-ulama yang selektif, yang betul-betul mengikuti dalil, berpendapat untuk memperkuat pendapat yang boleh mengakhirkan maghrib, ya, selama belum hilang syafaq. Itu pendapat muhakkikin dari mazhab Syafi'i. Ya. Wa annahu yajuzu ibtida'uha fi kulli waqtin min hadha. Bahwasanya boleh memulai salat selama pada waktu rentang waktu yang tadi. Walam ya'tham bi ta'khiriha an awwal waqt. Dia tidak berdosa karena mengakhirkannya dari waktu dari awal. Wa hadha huwa sahih, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi juga termasuk dari ulama muhakkikin dari mazhab Syafi'i. Inilah pendapat yang sahih. Jadi azan yang setelah azan langsung qamat, ini dalilnya tadi. Mereka beranggapan bahwa waktu maghrib itu hanya satu. Al-sawab alladhi la yajuzu ghairu, atau ini adalah yang benar yang enggak boleh lagi dari yang lain. Ya. Wa jawaa ma hadits Jibril hina sara al-maghrib, inna shalla al-maghrib fi yawmayn fi waqtin wahid hina gharabat asy-syams min thalathati awjuh. Menjawab hadis Jibril ketika Jibril salat maghrib kedua-dua hari tersebut dalam waktu yang sama ketika matahari terbenam, maka dibantah atau diarahkan atau dijawab hadis itu dengan tiga sisi. Ahaduha annahu iqtasara ala bayani waqtil ikhtiyar, bahwasanya dia hanya memfokuskan kepada waktu pilihan. Walam yastaw'ib waqtul jawaz, waqtul jawaz, tidak meliputi waktu boleh, hanya waktu ikhtiar saja, sementara waktu bolehnya lebih dari itu. Ya, wahada jar, wahada jarin fi kulli salati siwa dhuhr, dan ini berlaku pada seluruh waktu kecuali waktu dhuhr. Yani ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, gitu. Wathani, pendapat yang kedua, annahu mutaqaddimun fi awwali amri bi Makkah. Ini adalah urusan awal dahulu ketika di Makkah, ketika Nabi awal menentukan waktu sholat. Wahadul ahadis, hadis ini, yani banyak hadis ini, bimtidari waktu maghrib ila ghurubi syafaq, berkelanjutannya waktu maghrib sampai hilangnya syafaq, mutaakhiratun fi awakhir al-amri bil Madinah, fawajib i'timaduha. Hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya salat maghrib itu berkelanjutan sampai hilangnya syafaq, itu hadis belakangan. Datang hadis itu belakangan, ya, di kota Madinah. Maka wajib bersandar kepada hadis, hadis yang ada dari Madinah. Jadi berarti di sini itu adalah nasikh, ini adalah hadis Jibril mansukh jadinya, ya, terhapus oleh hadis-hadis yang menjelaskan dari Madinah. Yang ketiga, anna hadzal hadits ashahu isnadan min hadits bayan Jibril. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang maghrib itu berkelanjutan waktu yang sampai syafaq hilang, lebih sahih secara isnad, secara sanad, dibandingkan kepada hadis yang menjelaskan tentang penjelasan Jibril. Fawajaba taqdimuha, maka wajib kita mendahulukan hadis yang secara sanadnya lebih sahih. Fahadhal mukhtasar ma yata'allaq bi waqti maghrib, ya, ini adalah ringkasan yang berhubungan dengan salat maghrib. Faqad basattu fi syahr muhadzab dalailahu, aku telah berikan penjelasan panjang di dalam kitab muhadzab, syarah muhadzab, dalil-dalilnya. Wal jawabu an ma yuham, yakni jawaban terhadap apa yang mungkin dipahami keliru. Khilaf as-sahih, yang berbeda dari yang sahih. Jadi dengan demikian kita lihat Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i dan ulama-ulama muhaqqiqin dari ulama Syafi'i mengatakan bahwa waktu maghrib itu, ya, memiliki rentan panjang mulai dari tenggelam matahari sampai hilangnya syafaq dari barat. Kemudian fa idza shallaitumul isya fa inna waqtan ila nisfil lail, apabila kalian mengerjakan salat isya, sesungguhnya dia waktu sampai separuh malam. Maknanya waqtun li ada'i ikhtiyaran, itu adalah waktu penunaiannya secara ikhtiar. Amma waqtul jawaz, adapun waktu jawaz bolehnya mengerjakan salat isya, yamtaddu ila tulu'il fajr tsani, berkelanjutan sampai terbitnya fajar yang kedua, yakni masuknya waktu subuh. Li hadis Abi Qatadah, berdasarkan hadis Qatadah alladzi dzakara Muslim ba'da hadza, yang disebutkan oleh Imam Muslim setelah hadis ini, fi bab man nasiya salatan aw nama 'anha, orang yang lupa salat atau tertidur, annahu laisa fil naumi tafriyat, bahwasanya tidur itu, dalam tidur itu tidak ada kesia-siaan. Innama tafriyat ala man lam yusalli salata hina yaji, waktu salatul ukhra. Orang yang menyia-nyiakan tidur, yang menyia-nyiakan itu adalah orang yang tidak salat ketika waktunya datang sampai waktu salat yang lain masuk. Nah, nanti insya Allah akan kita jelaskan insya Allah ta'ala dalam permasalahan waktu isya ya. Namun sebagaimana itu kita katakan bahwa ada waktu ikhtiar dan kita tidak boleh mengeluarkan dari waktu ikhtiar karena nanti kita banyak hal yang akan kena. Akan tapi bagi orang yang misalkan memiliki uzur, contoh wanita yang haid jam 3 dia suci, tidak boleh dia undur-undur, nantilah habis sholat subuh, sebelum sholat subuh saya sholat mandi, enggak boleh, berarti dia sengaja meninggalkan sholatnya ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ini bermanfaat. InsyaAllah berikutnya akan kita lanjutkan hadis yang tersisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.